يا الله يا الله semua panggil Allah Allah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa Allah. Sesulit apapun masalahmu, memudahkannya sangat mudah sekali karena Allah. Tidak ada yang bisa menanggungmu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membantumu kecuali pertolongan Allah. Walikulli karbin azimin ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم semua tangan digerakkan ke depan Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل وسلم يخطب رساله يقظة ومنامة. صلى وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك you. juga mancing-mancing. Oke semua, tangan dan selamat ya. Orang apa pun coba pakai wes. Sehat, sehat, sehat, sehat akal wae, sehat akal, sehat hati nih, sehat uripe, sehat rumah tangga nih, sehat usaha nih kabeh. Yuk semuanya. Request apa? Ya, tangannya mana tangannya di atas? Ke kiri ya. Ya Imam Al-Husaini ya sama dia. Mana tangan yang kosong? Kau Yeah. semua dengan semangat, muka-muka sekiranya tambah agak. Tanya sama semuanya. Ayo senang, saya senang, saya susah. Assalamualaikum ya habibi. Ya Rasulullah.